Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita semuanya untuk bersama-sama mempelajari salah satu cabang ilmu agama, yaitu ilmu tafsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam kita menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat, salawat dan salam kita haturkan kepada nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta siapa saja yang meniti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang sebelumnya, libur. Pertemuan yang sebelumnya lagi, kita telah membahas tentang beberapa ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat dan dari kalangan tabi'in, yaitu yang belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang belajar langsung dari lisan para sahabat. Sebutkan kemarin ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada juga Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Qatadah dari kalangan tabi'in, dan dari kalangan tabi'in pula ada Imam Mujahid. Semua ada ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in. Hanya sebagian yang kita sebutkan sebagai gambaran saja bahwa ilmu atau Al-Qur'an ini sampai kepada kita dari jalur yang tidak terputus. Ya Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya terus dan sampai kepada kita. Baik secara bacaan ataupun secara pemahaman. Cara bacaan itu bagaimana cara membaca dengan benar sebagaimana Rasulullah membaca. Itu dipertahankan oleh para ulama. Dan yang kedua adalah dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Bagaimana para sahabat, para pendahulu kita itu memahami Al-Quran. Bapak ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita masuk bab baru, yaitu tentang muhkam dan mutasyabih. Kita bahas apa itu muhkam dan apa itu mutasyabih. Al-Quran ini dibagi berdasarkan muhkam dan mutasyabih. Itu menjadi tiga macam. Yang pertama adalah Al-Quran ini jika dilihat dari muhkam dan mutasyabih itu bersifat secara umum niku muhkam, muhkam niku napa. Jadi secara umum Al-Qur'an ini disifati dengan muhkam. Ya Allah berfirman dalam surat Hud ayat ke-1, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Jadi Al-Qur'an ini adalah kitab yang ayat-ayatnya itu disusun rapi, tertata dengan rapi, kemudian dijelaskan secara rinci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Dari kata ini, muhkimat, jadi Al-Quran dari awal sampai akhir niku bersifat muhkam. Muhkam ini dalam artian Quran di semua ayat-ayatnya tersusun rapi. Semua ayat-ayatnya tersusun rapi. Jadi semakin seseorang memahami bahasa Arab dengan baik, akan semakin memahami bahwa memang susunan ayat-ayat Al-Quran itu sangat rapi dan sangat indah. Nah, bahkan dalam sisi bahasa itu ada sisi mukjizat. Jadi kalau disebut Al-Quran itu sebagai mukjizat dari sisi apa? Ini salah satunya adalah dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa yang mana tidak mungkin itu dibuat oleh manusia. Tidak mungkin itu adalah perkataan manusia. Min ladun hakimin khabir. Kenapa kok bisa sedemikian rupa? Karena memang Quran ini turun dari zat yang maha hakim. Zat yang maha hakim, zat yang maha bijaksana. Al-khabir, hakimin khabir, yang maha mengetahui dan maha teliti. Ya, orang itu kan kalau orang itu bijak, itu kan pastinya pinter nih. Dan teliti, orang tekun teliti, itu kerjaannya baik. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zat yang paling bijak dan paling teliti, maha bijak dan maha pastinya tidak asal-asalan. Kenapa kok surat ini atau ayat ini, ada surat ini jumlahnya sekian ayat, kemudian ayat ini sebelum ayat ini terus gitu. Itu tentunya di situ ada nilai ijaznya, ada nilai mukjizatnya. Maka para ulama itu ada yang menulis buku tentang munasabah bainal suwar, munasabah bainal ayat, itu keterkaitan hubungan antara satu surat dengan surat yang lain, hubungan satu ayat dengan ayat yang lain. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra, tilka, itu adalah ayat-ayat Alkitab Al-Hakim. Salah satu sifat kitab Al-Quran adalah Al-Hakim. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu muhkam secara umum. Kemudian, wa innahu fi umil kitab ladaina la'aliyun hakim. Dan dia atau Al-Quran itu di umul kitab, di lauhil mahfud, itu di sisi kami, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kedudukan yang tinggi. Di Al-Quranul Karim, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Allah, di lauhil mahfud, itu memiliki kedudukan yang tinggi. Hakim, tadi merujuk kepada dari makna muhkam tadi. Jadi kesimpulannya dari beberapa ayat tadi, Quran ini secara garis besar, secara umum itu muhkam. Muhkam dalam artian itu tadi teliti, ya bagus, lafadz-lafadznya itu tersusun rapi, ya, makna-maknanya juga seperti itu. Dari sisi bahasa itu kefasihannya sangat tinggi, dari sisi apa namanya balawah-balawah niku, dari sisi apa niku komunikasi itu sangat sangat tinggi. Niku. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah secara garis besar Al-Quran ini memiliki sifat mutasyabih. Mutasyabih ini satu dengan yang lain itu serupa. Jadi satu ayat, satu surat dengan surat yang lain, atau ayat dengan ayat yang lain itu saling serupa. Serupa dalam hal apapun itu kesempurnaannya, dan serupa dalam hal keindahan, kebagusannya. Itu satu dengan yang lain serupa. Dalam hal keindahannya, kekuatan lafadznya, keindahan bahasanya, itu saling serupa. Maka disebut dengan mutasyabih. Kalau ada istilah mutasyabih, nah itu bisa bermakna itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah, tadi jika dilihat dari muhkam dan mutasyabihnya, Quran itu bisa bermakna muhkam secara khusus dan bisa bermakna mutasyabih secara khusus dalam tempat yang lain. Ini yang kita bahas, yang ini lebih penting. Karena biasanya istilah muhkam dan mutasyabih itu mengarah kepada hal ini. Jadi muhkam itu ayat yang sudah jelas. Kalau mutasyabih itu ayat yang secara makna itu sama. Belum jelas. Kalau ada ayat yang berbunyi qul huwallahu ahad, katakan bahwa dia atau Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Ini jelas betul? Jelas. Alam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu jelas kan? Jelas. Jelas. Tapi kalau wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ini. Jadi kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Jelas kan? Nah, bingung nih berpikirnya kita. Enggak bisa digambarkan itu. Karena sifat Allah tidak seperti sifat manusia. Kita enggak bisa menggambarkan itu seperti apa. Tidak bisa. Tidak menjangkau akal kita. Meskipun disebutkan dalam Quran bahwa ya, kursinya Allah seluas langit dan bumi ini, kita nggak bisa, tidak sampai. Kalau ada yang mengaku tahu ukurannya sekian, besarnya sekian, nah ini berarti ini bohong, nggak mungkin. Itu ayat yang tidak jelas secara makna. Kemudian yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita nggak bisa menggambarkan itu bagaimana, dan tidak boleh kita bertanya bagaimana, itu sudah salah bertanya gitu, karena nggak mungkin bisa digambarkan, kan itu hal yang baik. Maka sebagian ulama mentakwilkan bahwa tangan itu bukan tangan seperti, bukan tangan yang, bukan bermana tangan, bisa bermana kekuasaan Allah. Nah, gitu. Sebagian mentakwilkan, tapi sebagian memahami sebagaimana lafadznya, tapi tidak boleh menyamakan dengan makhluknya. Paham kan ini? Malah bingung kita. Oke. Maka sebagian ada yang menakwilkan, sebagian ada yang memahami seperti maknanya, tapi menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena konsekuensinya, Allah bilang ada, Allah bilang punya, kok kita bilang nggak punya, nggak ada. Ini kan salah juga akhirnya kan? Sudah. Kita pahami apa adanya seperti itu, tapi sebagaimananya kita serahkan kepada Allah. Itu perbedaan dalam memahami ayat-ayat yang tidak jelas. Itu tadi secara garis besar Al-Quran ini, ya, jadi bisa bermakna sebagian itu muhkam, maknanya jelas, sebagian yang lain mutasyabih, secara makna itu belum jelas, masih samar. Dasarnya ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-7. Ali Imran ayat ke-7. Walladhi anzala 'alaikal kitab, dan dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Jadi di antara ayat-ayatnya itu ada yang muhkam. Ada yang muhkam. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada yang muhkam. Jelas sih maknanya. Wa ukhra mutasyabihat. Tapi ayat-ayat yang lain mutasyabih. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Ini adapun orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada cenderungan untuk sesat. Maka فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih itu untuk mencari, menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya itu hanya, kecuali hanya Allah saja yang tahu dalam ayat-ayat itu. Nah, sampai di sini mau berhenti atau dilanjut? Kemudian yang kedua kata warasikhuna fil ilm. Adapun orang-orang yang ilmunya mendalam, ini para ulama. Yaquluna amanna bihi. Kami beriman. Jadi mengimani, sudah mengimani apa adanya itu. Kullu min 'indi rabbina, semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Ini yang pertama tadi. Adapun yang kedua, Jadi bisa berhenti. Jadi berhenti dalam membaca Quran itu di mana itu nanti merubah makna, bisa merubah tafsir. Jadi yang pertama adalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar, yang tidak jelas tadi, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Ini kalau berhenti di situ. Tapi kalau berhentinya itu warasifuna fil ilmi titik di situ. Jadi tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu. Gimana? Jadi orang berilmu juga bisa tahu. Makanya orang yang berilmu, ahli ilmu agama itu boleh mentakwilkan ayat-ayat yang tidak jelas tadi. Jadi konsekuensinya gitu. Jadi beda wakaf, beda berhenti dalam membaca itu bisa merubah tafsir, bisa merubah makna. Jadi maka para ulama itu dalam ilmu Quran itu nanti ada ilmu wakaf dan ibtidak. Wakaf niku berhenti di mana, ibtidak memulai dari mana. Kalau kita baca Quran kan ya sudah, kalau pakai mushaf yang terbitan niku kemenak itu sudah ada wakafnya. Ini wakaf ada huruf jim, boleh lanjut, boleh berhenti. Ada kaf, lam, gitu. Itu lebih baik berhenti. Ada shad, lam, gitu. Itu lebih baik lanjut, gitu. Ada huruf lam, ini tidak boleh berhenti. Ada huruf mim kecil, ini wajib berhenti. Kenapa wajib? Kalau nggak berhenti, nanti maknanya berubah. Ini makna bisa berubah. Maka dalam membaca Quran kita memperhatikan wakaf itu. Agak berbeda dengan terbitan Saudi atau terbitan Madinah, agak berbeda tanda wakafnya. Karena ulama kita di Indonesia ini punya lembaga Dalasinah Tashih sendiri, dan itu yang menentukan apa, di antaranya menentukan kapan berhenti, kapan di mana dia lanjut. Kalau di mushaf terbitan Madinah relatif lebih panjang. Lebih panjang karena nafasnya itu lebih kuat, lebih panjang gitu. Jadi kalau kita ini meskipun muda-muda itu kadang kalau pakai mushaf Madinah itu enggak sampai nafas sudah habis. Saya itu dulu punya guru ngaji niku usianya 72 tahun. Tapi kalau panjang-panjang nafas kalah gitu. Padahal usia kita saat itu baru 21 atau 22. Guru saya 72. Mohon kajian saya ketahuan ya. Tapi kalau nampak panjang-panjangan nafas kalah nih. Ini kalau guru itu bisa sampai ayat full dibaca, kita setengah itu udah mandek. Karena nafas kita beda. Hanya di Saudi atau mushaf terbitan di tempat tengah niku wakafnya panjang-panjang. Tapi kalau yang di kita ini kan lebih banyak berhentinya. Lebih banyak. Itu pun kita masih ada yang kata enggak kuat. Tentu santri niku ada yang ya, meskipun pakai mushaf di terbitan ya ini kita bawa tasnya Indonesia itu masih juga kurang pendek. Masih kurang pendek juga. Akhirnya wakafnya wakaf terpaksa. Terpaksa wakaf. Maka banyak diajarkan itu bagaimana kalau kita ini terpaksa harus wakaf. Yang dipelajari harus mempelajari bagaimana memulainya. Karena kalau wakaf terpaksa itu bisa di mana-mana. Tetap paksa wakaf itu nafas habis wakaf. Sebenarnya nafasnya habis wakaf. Tapi kan kita baca Quran enggak gitu. Nafas bolak-balik. Jadi belum wakaf pun sudah ambil nafas lagi. Kalau secara kaidah itu ya tidak benar. Jadi satu nafas itu sampai berhenti. Itu kaidahnya. Kalau nanti belum berhenti wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Karena satu nafas satu kali berhenti. Maka ada istilah wakaf terpaksa. Kenapa? Karena nafasnya habis. Kalau nafas habis ya tidak wakaf. Nah, yang bingung ini iki mulainya kok ngendi kan nonton kita? Mulainya dari mana? Kalau paham bahasa Arab ya insyaallah mudah, dimulai dari mana? Enggak tahu maknanya. Ya, kalau tidak ya patokannya biasanya satu kata sebelumnya kan, satu kata sebelumnya biar nyambung, meskipun tidak selalu benar. Nih, itu tadi. Jadi di Quran ini ada ayat-ayat yang jelas maknanya. Ini tanpa ditafsirkan pun kita sudah paham. Cukup membaca terjemah, niku pun paham. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Rob manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, ilah Tuhannya manusia. Ini jelas. Jelas. Udah, kita baca terjemah sudah paham. Tinggal kita merenung saja, tadabur. Oh, iya. Di lebih dalam lagi tadabur. Tapi ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, nanti ada juga, kita ringkas saja masalah ini. Ada ayat yang mutasyabih itu ada yang mutasyabihnya nisbi. Ada yang nisbi, ada yang mutlak. Yang mutlak itu sudah tidak ada jalan lain kecuali kita hanya pasrah kepada Allah. Tapi memang terjemahkan alif lam mim kita terjemahin apa? Walau enggak ada yang bisa terjemahkan itu alif lam ini artinya apa gitu. Yasin. Jadi Yasin ini artinya apa gitu? Coba lihat di Quran terjemahan enggak ada terjemahannya, Pak. Ya itu saja Yasin. Karena kita enggak tahu maksudnya apa. Ini yang tahu hanya Allah. Ulama pun juga tidak tahu maknanya apa. Ya, terus otak, hati, kado, mato. Kadang-kadang gitu. Ya. Kadang-kadang tahu nih maknanya. Kita lihat terjemahan tidak diterjemahkan itu. Ya, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Tidak ada artinya. Dalam bahasa Arab. Kalau dikatakan itu singkatan juga, kok singkatan dari apa kan? Karena singkatan itu nanti mengandung makna juga. Nanti kita bikin makna. Ini ayat-ayat yang mutasyabih, yang mutlak. Tidak ada jalan untuk kita paham. Wajib diulang-ulang di biaya-biaya kemudian, tidak mungkin kita bisa paham secara pasti. Tidak mungkin. Tapi ada ayat yang mutasyabih nisbi. Nisbi itu artinya kalau kita tanyakan kepada ulama, akhirnya kita paham. Tapi mau coba bolak-balik kurang paham-paham. Nah, setelah ditanyakan kepada ulama baru paham. Nah, ini mutasyabih bagi seseorang. Tapi muhkam bagi orang yang lain. Nah, ini banyak, yang seperti ini banyak. Nih, contohnya masalah kita bacakan salah satu ayat saja, Pak. Gini, nanti kira-kira ayat ini baginya dengan mutasyabih atau bukan? Ada ayat yang berbunyi An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Jadi kalau ada nikmat hal-hal yang baik menimpa kita, kita mendapatkan nikmat hal-hal yang baik, maka ini dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa yang menimpamu dari hal yang tidak baik, yang buruk-buruk, itu dari dirimu sendiri. Dari sini sudah bisa menangkap kedua, satu ayat ini. Jadi kalau ada nikmat yang baik, yang enak dalam kehidupan ini semuanya dari Allah. Tapi kalau yang enggak enak, ada musibah, ya, enggak mengenakan dalam kehidupan ini, ya ulah tangan kita sendiri. Ini ayat An-Nisa 79. Tapi dalam ayat yang lain, Allah berfirman, Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Apabila mereka tertimpa hal-hal yang baik, yang enak, nikmat dalam kehidupan, mereka mengatakan, oh ini dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Jadi kalau mereka tertimpa hal yang tidak enak, musibah, oh, ini ulah tanganmu sendiri. Allah berfirman, kul, katakan. Kullun min indillah. Semua itu dari Allah. Yang baik ataupun yang buruk, itu semuanya dari Allah. Fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Terus kenapa mereka itu tidak bisa memahami perkataan dengan baik. Dari ayat yang pertama dengan yang kedua, ini kan seolah-olah bertentangan. Ini bukan? Katanya tadi yang baik dari Allah, yang buruk dari dirimu sendiri. Kok ayat yang kedua, ini Allah berfirman, katakan semua itu datangnya dari Allah. Yang baik ataupun yang buruk itu semuanya dari Allah. Ini dengan kira-kira ayat ini mutasyabih atau bukan? Bingung dong bukan memahaminya. Kok ada kontradiktif dalam Quran? Padahal dalam firman yang lain Allah berfirman, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Quran itu dari selain Allah, maka banyak kontradiktif. Tapi nyatanya Quran itu dari Allah, maka tidak ada satupun yang kontra. Jadi enggak ada. Kalau kita fahami, kita yakini itu Quran, tidak ada yang bertentangan satu ayat dengan yang lain. Tapi nyatanya di sini tadi kok seolah-olah ada ya bertentangan nih. Nah, maka ini gimana memahaminya kan, kawan? Ini bagi sebagian ini ayat yang mutasyabih. Tapi bagi ulama ini bukan ayat yang mutasyabih karena jelas sekali. Maka kinten-kinten pripun iki cara memahaminya. Aku ki maca tadabur Quran kok ki cukup anu ya. Bingung ini. Yang benar yang mana? Aku kalau berbuat baik ini dari Allah, dapat kebaikan dari Allah. Kalau dapat musibah berarti ya memang ini ulah tangan kita sendiri. Lihat yang lain semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Tapi semuanya benar enggak itu? Benar enggak semuanya? Ah, benar. Cuman dari kacamata mana kita memandang gitu aja kan? Gimana? Dari sudut mana kita memandang? Ini beda tapi sama sebenarnya. Kalau dari arah sini ya seperti itu, tapi dari arah sana ya seperti itu. Yang satu ini berbicara dari segi apa? Dari segi takdir. Yang kedua, yang pertama tadi berbicara dari segi sebab musabab. Yang kedua tadi berbicara dari segi takdir. Makanya dalam keimanan, rukun iman yang terakhir itu adalah beriman kepada takdir. Takdir yang baik ataupun yang buruk. Jadi takdir yang baik dan yang buruk itu semuanya dari Allah. Kan ngatan? Gimana? Siapa yang mentakdirkan iblis itu ada di muka bumi? Ya Allah sih kan. Kalau cuma ditanya ini iblis itu baik atau tidak, pasti semua sepakat itu tidak baik. Itu juga yang menciptakan Allah. Allah ciptakan setan ini juga. Ya, ini kalau cuma ditanya ya pasti itu tidak baik. Maka semua dari Allah. Kalau kita ditanya ini kita sakit, ini juga sakitnya dari Allah. Fa'idha marid bahwa yashfin. Jadi kalau aku sakit ini, apalah yang menyembuhkan? Berarti penyakit juga datang dari Allah. Ini kan musibah. Kalau dilihat dari sisi takdir, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini dari kacamata takdir. Tapi dari kacamata sebab musabab, ya kita tidak boleh ini menisbatkan yang tidak baik ini kepada Allah kan. Aku ini lapar, ya udah takdirnya lapar. Kere wis takdire kere. Bodoh wis takdire bodoh. Enggak bisa kan kita gitu kan. Ya. Kalau kita bodoh ya karena enggak belajar gitu. Nah, ini lapar ya karena kita enggak makan. Nanti orang-orang yang kufur yang nanti ditakdirkan masuk neraka terus gitu. Kita kufur ini kan sudah takdir kan. Kan akhirnya gitu. Akhirnya gitu. Maka kalau dari sebab sisi sebab musabab, dari sisi sebab musabab, ya kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Tapi kalau dari si takdir ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah mentakdirkan kita ini bodoh, mentakdirkan kita miskin ya karena kita malas. Dan memang kita ini takdirkan miskin misalnya. Atau kita ini kurang apa ya, kurang maksimal mungkin dalam belajar dan yang lain. Maka sebagai bentuk adab kita kepada Allah. Ini adab. Tapi kalau secara hakikat memang semuanya tak. Orang ditakdirkan kaya ya kaya, ditakdirkan miskin ya miskin, ditakdirkan pintar ya pintar, ditakdirkan bodoh ya bodoh. Tapi secara adab kita kepada Allah, kita melihat sebab usaha. Ya karena ya saya belum maksimal gitu aja. Kenapa kamu sakit-sakitan ini? Itu rumah muda ya jarang ini bisa menjaga makanan dengan baik misalnya gitu. Tidak bisa menjaga pola makan dengan baik, tidak bisa menjaga pola kehidupan yang baik gitu. Nanti semua ditakdirkan ke bawah ini semua sudah takdir gitu. Seolah-olah ini Allah ya memberikan kezalim kepada kita kan gitu kan. Seolah Allah zalim, padahal Allah tidak berbuat zalim sedikit pun. Salah satu bentuk keadilan Allah salah satu bentuk keadilan Allah niku, siapa yang bisa menjaga diri dengan baik, ya, baik dia itu orang itu beriman atau tidak, ya kalau sehat ya sehat, kalau sakit ya sakit, nonton. Itu bergantung kepada usaha kita. Dan dalam pembagian rezeki juga seperti itu. Gitu. Kalau dia itu etos kerjanya tinggi, seperti orang yang kufur pun, ya, dia siang malam bangun itu langsung kerja tanpa mikir ibadah. Pokoknya dunia kerja saja itu, enggak ada mikir ibadah sama sekali. Ya. Allah berikan rezeki lebih, Allah berikan. Gitu. Tapi meskipun tidak semua yang bekerja itu Allah kasih, kadang-kadang ini kok Allah sayang kepada kita tuh kadang-kadang yang nggak dikasih. Orang tua aja ini kalau sayang kepada kita kadang-kadang nggak dikasih, dan kasih sayang Allah itu lebih. Gak ada orang yang kadang ditahan rezekinya itu karena memang kasih sayang Allah. Orang ini kalau dikasih lebih malah nanti jauh dari ibadah, ya maka ditahan. Maka dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwa sedekah itu mendatangkan rezeki, dan apa namanya itu maksiat, kemaksiatan itu apa niku menangkal rezeki. Niku kalau dilihat dari sisi sebab usaha. Nah ini salah satu ayat saja. Jadi menurut sebagian ayat ini masih samar, masih belum jelas. Tapi bagi yang sudah belajar jadi jelas. Nah fungsi kita belajar tafsir nggih ngoten niku. Banyak ayat yang tidak jelas bagi kita, tapi setelah belajar menjadi jelas. Kadang itu banyak kita ini berpikir ini gitu. Banyak kerancuan dalam diri kita itu. Aku jane mesti ibadah iki wis. Waduh, tapi kok yo masalah rantai-rantai gitu. Kira. Yo mboten. Jangankan kita, jangan kita orang yang paling disayangi Allah Nabi Muhammad itu kan masalah enggak pernah habis sampai beliau wafat kan mboten. Nabi Ayub saja orang yang Nabi Ibrahim yang menjadi kekasih Allah itu aja ujian kan tidak pernah habis. Dari masa muda dibakar sama kaumnya, musuhan sama bapaknya, kemudian sudah punya anak, suruh tinggal anak dan istrinya di Mekah gitu kan. Sudah gede anaknya suruh menyembelih. Ini kan tidak selesai-selesai ujian Nabi Ibrahim. Tapi kata Allah, wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahu. Ketika Allah ini menguji Nabi Ibrahim dengan banyak ujian, Ibrahim bisa menyempurnakan ujian. Lulus ujian dengan sempurna. Maka Allah ganjar dengan yang besar. Di dunia itu digolongkan menjadi orang-orang soleh, dan di akhirat pun seperti itu. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'ami. Dengan banyak ujian itu Nabi Ibrahim itu bersyukur dengan nikmat-nikmatnya. Ijtabahu, maka Allah pilih Nabi Ibrahim sebagai seorang pemimpin. Banyak kerancuan kita kadang berpikir, orang yang rajin ibadah kok biasa-biasa saja, musibahnya kok enggak habis-habis. Maka ada istilah itu ahlul musibah. Ada orang yang dalam hidupnya itu tidak berhenti musibahnya itu. Ada ahlul nikmah, orang dalam kehidupannya tidak berhenti nikmatnya. Tapi sama-sama kedua-duanya itu meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun sudah pemahaman seperti itu, hidup itu ringan sekali. Ringan sekali. Kalau Allah sudah bicara surga neraka, dunia itu enteng sekali. Saya setuju. Kalau kita sudah bicara surga neraka itu, sudah bicara masalah kematian sudah. Kehidupan dunia itu ringan sekali. Ringan dalam artian ujian-ujian Allah timpakan kepada kita ini apakah nanti menghantarkan ke surga atau ke kemudian masih banyak ayat-ayat yang lain. Kemudian bagaimana sikapnya, sikap orang-orang yang berilmu, yang belajar terkait ayat-ayat yang mutasyabih ini, ayat-ayat yang tidak jelas ini, bagaimana kita bersikapkan. Ada yang mencari-cari maknanya, pokoknya dia kudu ketemu, harus dicari, bagaimanapun harus ketemu, memaksakan diri. Tapi ada yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat yang diserahkan kepada Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Adapun orang-orang yang berilmu, sikap mereka terhadap ayat-ayat yang samar tidak jelas tadi, mereka mengatakan amanna, kami beriman sepenuhnya. Semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami serahkan yang tidak paham ini, kita serahkan kepada Allah. Ya, termasuk tadi tentang sifat-sifat Allah yang susah dicerna dengan akal nih, ya. Ini pemahaman yang pertama. Adapun orang-orang yang tersesat, maka mereka menjadikan ayat-ayat yang mutasyabihat itu, yang samar tadi, sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mencacat kitab Allah Subhanahu wa taala. Di ayat kepiye kok ini dibenturkan satu dengan yang lain. Padahal ya, itu sebenarnya dia tidak paham. Wa fitnah, fitnatun nasan. Kemudian menfitnah manusia. Dia menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Kemudian kalau tidak mentakwilkannya dengan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, fayadilluna wa yudillun, maka mereka tersesat dan mereka juga menyesatkan yang lain. Nah, ini sikap dari orang yang berilmu atau yang menjadi pelajar, talibul ilm, orang yang beriman yang baik ini, ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang mutasyabih, terutama mutasyabih yang mutlak, kita serahkan kepada Allah pun pasrah. Adapun orang-orang yang dapat tadi yang terkena fitnah tadi, ada kecenderungan untuk menyimpang, maka bagaimanapun caranya dia akan cari maknanya. Ini untuk ayat-ayat yang mutasyabih, yang mutlak tadi. Memang tidak ada jalan yang lain. Sekarang ini kalau kita lihat di media sosial, di YouTube dan yang lain itu kan banyak ribut ya, tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Gimana? Tentang, terutama tentang sifat-sifat Allah, itu sudah menjadi perdebatan dari semenjak zaman ya, dahulu ya, generasi dahulu, dan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat tidak ada habisnya perdebatan itu. Gimana? Ya, bagi kita yang mengamati ya, tapi kalau tidak, ya alhamdulillah sudah enggak usah ikut ribut-ribut dalam hal itu daripada mengotori pikiran. Jadi satu mengatakan wah ini di Asy'ari, satu mengatakan ini Wahabi dan yang lain. Itu kan bentur-benturan seperti itu kan nih, karena salah satunya adalah tadi dalam ayat yang mutasyabih yang samar nih. Akhirnya nih, yang satu menuduh gini atau menuduh gini kan enggak ada habisnya. Maka ya solusinya nih, mana kita cenderung kepada yang mana nih, matan mawon. Karena tidak ada habisnya. Ada seorang dokter dari Mesir, sekarang masih hidup itu, kita pernah belajar dulu. Kalau kita membahas itu sampai hari kiamat, kamu dapat tidak akan ada habisnya. Jangankan kamu, karena ulama-ulama yang besar pun mendapatkan itu dan tidak selesai. Apalagi orang yang bodoh seperti kita. Tidak ada habisnya. Maka ya, saling menghargai saja. Ini terkait, jadi ayat yang mutasyabih ini menjadi fitnah, memang bisa menjadi fitnah di kalangan umat Islam. Jadi umat ini terpecah belah itu ya, karena salah satunya adalah dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabih. Kalau ayat yang jelas sepakat, saya yakin semuanya sepakat. Kalau kul huwallahu ahad, ini orang Islam masih sepakat itu. Allah itu Maha Esa sudah sepakat, tidak ada yang sepakat. Ayat yang itu la ilaha illallah, tidak ada ilah selain, itu sudah sepakat. Semuanya sepakat, orang Islam dari kalangan manapun sepakat tentang kewajiban sholat. Ini kan ayat yang sudah jelas-jelas. Tapi ayat-ayat yang tadi samar yang itu, nah itu rawan sekali menimbulkan perbedaan pemahaman. Satu dengan yang lain terkadang saling menyalahkan, bahkan pada zaman dahulu sampai saling menganggap fasik, menganggap kafir. Karena apa? Karena berbeda dalam. Dan itu nyata. Jadi sana itu pernah belajar nih, tentang akidah itu, masalah ayat mutasyabihat ini kepada, ya kita enggak sebutkan, dengan yang condong kepada pemikiran ini, yang sini menganggap pemikiran ini sudah keluar dari Islam. Kalau kita belajar ke sini, Pokoknya pemikiran yang ini sudah keluar dari Islam, ini piye kan gitu. Akhirnya dua-dua ini dosen ini di kampus ini dikeluarkan oleh kampus. Biasanya kampus dikeluarkan semuanya gitu. Ya, yang dari pihak kanan dan pihak kiri semuanya dikeluarkan. Gitu. Kenapa? Ini bukan keributan di kampus. Hal itu nyata terjadi. Ya, maka jangan sampai kita terfitnah dengan hal semacam itu. Kemudian, jadi kita sudah bahas tentang mutasyabih, ada yang mutasyabih yang mutlak, atau mutasyabih yang hakiki, ada mutasyabih yang nisbi. Terus ini hikmahnya apa? Kok enggak semuanya jelas saja? Orang bisa berpikir nih, kenapa Al-Quran tidak diturunkan semuanya ayatnya jelas saja, gampang dipahami kan? Kira. Itu masuk akal enggak? Masuk akal. Kalau Quran diturunkan untuk manusia, tentunya ya, dengan bahasa yang mudah dipahami manusia dan paham, tidak usah ada hal-hal yang rumit kan? Karena fungsi Quran kan untuk diamalkan. Kalau nggak bisa dipahami gimana? Gimana? Maka pertanyaan semacam itu memang logis, ini logis, ini logis. Tapi nanti akan terbantahkan dengan hikmah. Kenapa Allah turunkan ada ayat-ayat yang mutasyabih. Walau kana al-Qur'an kulluhu muhkaman, kalau seandainya Quran itu semuanya muhkam, semuanya jelas, maka hikmahnya hilang. Apa hikmah dari diturunkannya ayat itu ada muhkam ada mutasyabih? Al-ikhtibar. Salah satu hikmahnya adalah untuk menguji manusia. Maka ayat yang mutasyabih itu sebagai ujian. Itu sama, Pak. Jadi kenapa kok Allah ciptakan ada yang halal, ada yang haram? Karena ini. Gimana? Kenapa enggak semuanya yang halal saja? Yang haram-haram semuanya, kalau hewan itu dimatikan semua atau dihilangkan, tidak usah diciptakan di muka bumi. Gitu. Itu kan fungsinya untuk ujian. Kalau enggak ada setan kan semua ini kan beriman. Gimana? Oke. Kalau manusia enggak dikasih nafsu ini, enggak ada setan itu semua beriman, sudah selesai. Masuk surga semuanya selesai kan. Gitu. Tidak ada ujian dalam kehidupan. Maka salah satu hikmahnya diciptakan jin, diciptakan setan, manusia diberi nafsu, diberi akal, ini kan salah satu fungsinya adalah untuk ujian. Nah, di sini ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih, ini juga sebagai ujian. Ini gimana hamba Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih? Apakah dengan ayat-ayat yang muhkam diamalkan? Apakah dengan ayat yang mutasyabih dia akan mencari makna-makna yang aneh-aneh, yang sesat? Karena jangankan ini terjemah, tafsir ini juga ada. Tafsir dari kelompok ini, tafsir dari kelompok ini juga ada. Jadi kalau dulu itu ada tafsir apa namanya dari kalangan Mu'tazilah, ada tafsir dari kalangan Syiah, ada tafsir dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah kan, ada tafsirnya dari kalangan orang-orang apa itu namanya ahli batin, batiniyah. Jadi tafsir itu ada makna zahir, ada makna batin. Jadi semua Quran itu nanti ada makna zahirnya apa ya, makna zahirnya yang kita pahami secara zahir, makna batinnya apa, nanti ada makna di belakang itu yang batinnya tidak dipahami oleh semua orang. Bahkan yang kadang-kadang sudah jelas saja itu nanti dikasih makna batin. Maka menafsirkan sesuai dengan keyakinannya gitu. Nah, ini kan tidak bersandar kepada kaidah yang benar. Tafsir yang penting tafsir itu ya kan, ya salah. Belajar tafsir yang penting tafsir. Tanpa ada kaidah penafsiran, tanpa ada usul tafsir yang benar, itu nanti juga ya memang tafsir, tapi tafsirnya ya itu tadi. Apa sandarannya, mana sumbernya. Maka sebagian ulama untuk menyikapi hal ini ada yang menulis buku tentang khusus untuk hal ini. Jadi terkadang itu kita mendapati dalam Al-Quran satu dengan yang lain itu seperti tadi seolah ada pertentangan tadi. Karena itu para ulama juga menulis buku khusus terkait hal ini, ya, yang memungkinkan difahami itu kontradiktif, itu ayat-ayatnya dipisahkan. Maka dari situ nanti supaya dibaca oleh khalayak umum bahwa dia ketika mendapati ayat-ayat yang kontradiktif itu bisa merujuk kepada buku itu. Contoh yang lain ini untuk lebih memperjelas lagi. Disebutkan dalam kitab Daf'u Ihamil Idrab an Ayil Kitab ini Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syenggil di penulis buku dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dengan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi dalam surat Al-Baqarah 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-qur'anu hudan linnas, bulan Ramadan di mana Quran diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Baqarah tadi katanya Quran ini hanya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kok dalam Al-Baqarah tadi kok ini Quran sebagai petunjuk bagi manusia? Ini yang benar mana? Kalau kita katakan Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, benar tidak? Benar. Kalau kita katakan Quran sebagai petunjuk bagi manusia, benar tidak? Benar. Tapi dari sisi mana kita mandang kita saja kan? Gimana? Kalau yang pertama tadi gimana? Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, Kak. Oke. Niku Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Niku gimana di Madinah, ngoten. Oke, oke. Memang yang turun kemarin dalam pembahasan Makki dan Madani, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu kebanyakan turunnya di Mekah. Kalau ya ayyuhan nas itu turunnya di yang tadi ya ayyuhalladzina amanu di Madinah, kalau ya ayyuhan nas itu di Mekah. Karena yang diajak bicara ini manusia yang majmu, ada yang beriman, ada yang belum beriman. Kalau di Madinah sudah beriman. Ya, mungkin ada yang lain juga. Jadi hudan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau yang bertakwa nggih, pasti merujuk itu berarti kan berarti orang yang bertakwa itu bisa memanfaatkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Kalau manusia belum tentu bisa memanfaatkan. Ya, ini mendekati bisa. Ini intinya adalah tadi kan ada kata huda. Huda ini dalam Al-Baqarah ayat 2 tadi ada hudan lil muttaqin. Al-Baqarah 185 juga ada hudan lin nas. Jadi kata hudan yang pertama dengan kata hudan yang kedua ini sama katanya. Tapi maknanya agak berbeda. Jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk di sini adalah petunjuk taufik. Petunjuk taufik itu menghantarkan seseorang untuk beramal. Jadi bagi orang yang bertakwa, Quran ini sebagai petunjuk. Petunjuk yang menghantarkan dia untuk beramal. Disebut dengan hidayah. Kita mendapatkan taufik, dimudahkan dalam beramal, dimudahkan dalam mengamalkan Quran. Jadi secara makna umumnya berarti Quran ini ya hanya bisa dimanfaatkan, diambil petunjuknya oleh orang-orang yang bertakwa. Adapun petunjuk yang kedua adalah petunjuk irsyad. Petunjuk irsyad itu ya arahan. Kalau mengarahkan kan bisa kepada semua saja. Jadi sebagai sejatinya Quran ini sebagai petunjuk bagi semua manusia. Tapi yang bisa mengambil petunjuk itu adalah orang-orang yang bertakwa. Petunjuk yang pertama dengan petunjuk yang kedua kan berbeda, nggih. Berbeda. Sejatinya Quran ini sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi yang bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk itu hanya orang-orang yang bertakwa. Nggih. Kadang ada dua kata yang sama tapi maknanya tadi agak. Jadi yang pertama adalah hidayah taufik, yang kedua adalah hidayah irsyad. Karena hidayah itu ada dua. Jadi kalau kita ini ada orang yang bertanya kepada kita, Pak, pasar ngeseng ini kupunti. Mereka lurus mentok sampai stasiun, gitu. Nanti belok kanan. Ini namanya petunjuk irsyad. Kita mengarahkan saja. Ini semua manusia bisa kita kasih petunjuk itu. Tapi ya, orang bertakwa itu ibarat kalau dikasih petunjuk dia langsung ke sana. Tapi orang kafir itu tidak dikasih petunjuk, sekedar tahu. Oh iya, sudah tahu. Ini kita. Ini sama-sama mendapatkan petunjuk, ya, Pak. Sama-sama mendapatkan petunjuk. Yang pertama mendapatkan petunjuk arahan tadi. Yo ngerti, yo ngerti. Dieling-eling terus, yang ngerti itu terus. Tapi nggak ke sana, nggak diamalkan. Ya, tapi yang kedua ini, setelah mendapatkan petunjuk, langsung ke sana. Nah, bedanya itu. Jadi kita boleh sampaikan Quran ini kepada seluruh manusia sebagai petunjuk. Ya. Tapi yang bisa mengamalkan Quran, itu kan, nanti kan ya orang yang bertakwa niku. Maka Rasulullah dulu di Mekah, hey, sekalian manusia, itu berdakwah, Quran didakwahkan kepada manusia. Ini Rasulullah memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Tapi yang bisa mengambil petunjuk itu ya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tadi seolah-olah ada ya yang rancu nih, tapi setelah kita pahami gini menjadi jelas. Dan masih banyak yang lain, contohnya tidak baca kita baca semuanya nggih. Tapi di sini mungkin ada diskusi monggo. Nggih.